الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال المصنف فقال المؤلف باب ما جاء من التغليل في من عبد الله عبد في من عبد الله عبد الله في من عبد الله عند القبر رجل صالح فكيف إذا عنده فكيف إذا عبده فكيف إذا عبده. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التقليد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. شرف أي الرجل الصالح فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الخبسة حبشة وما فيها من السور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك السور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. شرف قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن مغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 40. وكيلة ثلاثة وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة. ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بالفتح الكافي وكسر النون معبد النصارى. طيب، معبد اسم مكان، عبد يعبد، معبد. طيب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Ini bab yang sangat penting, bab yang baru, kelanjutan dari bab sebelumnya. Ya, bab keterangan tentang minat taqlid, sikap keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man 'abadallaha inda qabri rajulin salih. Bagi orang yang beribadah pada Allah, ini ibadahnya pada Allah. Ibadah pada Allah, tapi dia ibadahnya tersebut di sisi, di sekitar kuburan orang saleh. Dia beribadah pada Allah, tapi di sisi kuburan orang saleh. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoanya di kuburan yang dikeramatkan manusia. Dia sholat pada Allah, tapi sholatnya di tempat orang-orang kafir yang di situ melakukan peribadatan pada selain Allah. Dia menyembelih untuk Allah, tapi di tempat yang biasa orang-orang musyrik menyembelih sesajen mereka untuk diberikan pada selain Allah. Nah, ini terlarang, enggak boleh. Fa kaifa idza abada? Lantas bagaimana jika dia beribadah kepada orang soleh tadi? Beribadah pada Allah di kuburan dia aja enggak boleh, apalagi beribadah pada orang soleh. Makanya ini ada namanya dalam Islam saddud dari'ah. Ya, saddud dari'ah di sebagian madhab itu dijadikan sebagai hujjah. Ya, yaitu langkah untuk mencegah keburukan yang lebih besar, walaupun yang dicegah tersebut bukanlah keburukan itu sendiri. Misal Islam mengharamkan zina. Nah, wasilah atau jalan-jalan menuju zina itu diharamkan. Wala taqrabu zina. Janganlah kalian dekati zina. Nah, kesyirikan puncak dari keharaman, maka wasilah-wasilah menuju kesyirikan itu diharamkan. Sebagaimana wasilah menuju zina, apakah pacaran atau yang lain itu diharamkan, maka wasilah menuju kesyirikan itu juga demikian. Ya, al-wasailah ahkamul maqasid, sebagaimana diterangkan oleh para karangan usuliyun. Hukum sarana, hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuannya. Tujuannya adalah kesyirikan, maka hukum dari sarana ini hukumnya hukum syirik. Enggak boleh. Ya. Baik. Karena tujuannya adalah kesyirikan yang merupakan perbuatan haram, maka wasilahnya juga haram. Ya, karena puncak dari dampak dari beribadah di kuburan orang saleh, walaupun beribadah pada Allah, nanti dampaknya akan berdampak kepada kesyirikan. Atau akan dianggap benar oleh generasi berikutnya, atau oleh orang lain yang tidak mengetahui perkara ini. Ya, maka wasilah tersebut juga diharamkan. Terlebih lagi di antara wasilah yang paling kuat yang menghantarkan kepada kesyirikan, bahkan ini yang pertama, adalah mengagungkan orang saleh. Bab sebelumnya apa di bab 19? Bab majaan nasaba kufri bani Adam ya wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Kan begitu? Bab sebelumnya, bab bahwasanya sebab kekufuran anak Adam, sebab kekufuran yang pertama kali di muka bumi, sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah gulu terhadap orang soleh, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Nah ini ya, baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan syarhun ay ar-rajula as-salih, fakaifa idza abadah, bagaimana jika dia beribadah padanya? Domirhanya itu kembali kepada, yaitu rajul saleh, orang saleh tadi yang kuburan tadi, ya. Alif lam yang ada di ar-rajul, alif lam ahdiyah lil ahdiyah, al ahdiyah lil dzikr. Karena sudah disebutkan inda qabri rajulin salihin. Ya, sama kayak ayat ya, apa namanya, tentang Musa diutus oleh Allah. Inna arsalna ila fir'auna rasulan. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Nah, itu. Ya, maka yang didurhakai oleh Fir'aun ar-rasul ialah rasul yang Allah sebutkan sebelumnya. Inna arsalna ila fir'auna rasulan, nah, itu. Fa inna ibadatahu minasyirkil akbar. Maka beribadah kepada orang saleh itu termasuk syirik akbar. Wa ibadatullah indahu wasilatun ila ibadati. Dan beribadah kepada Allah, namun di sisi, di samping, di sekitar kuburan orang soleh tadi, itu adalah wasilah, sarana menuju peribadatan pada orang soleh tadi. Seperti orang-orang yang datang ke kuburan keramat, ibadahnya kepada Allah dalam keadaan dia hanya meyakini doa di kuburan keramat dikabulkan. Nah ini ya dihukumi oleh para ulama ini bid'ah atau syirik asghar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan segala wasilah menuju syirik akbar itu dihukumi syirik asghar. Nah itu enggak boleh. Wa wasailus syirki muharramatun, dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan itu diharamkan. Li'annaha tu'addi ila syirkil akbari wa huwa a'dhamutun. Karena ini semua akan menghantarkan kepada syirik akbar yang ini merupakan sebesar-besar dosa. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan wa fi sahih, itu sahih Bukhari sahihain ya. An Aisyata, dari Aisyata anna Umma Salamata, bahwasanya Umma Salamah dzakarat li Rasulillah, pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan, sebuah gereja. Ya, ra'at habi Abdul Abasyah, yang ia lihat di negeri Habasyah, Ethiopia. Wa fiha minaswar, dan di dalamnya, di dalam gereja tadi terdapat gambar-gambar. Faqala ulaiki. Ulaiki idama tabihim, ya, perhatikan isim isyarat dalika, ya. Dalika yang itu. Ulaika, itu tergantung mukhatabnya siapa. Nah, ini kan mukhatabahnya adalah Ummu Salamah, maka ulaiki, sama kayak antum mengatakan, ya, itu, ya, misalnya Marwanto mengatakan pada istrinya, oh, itu adalah istri kedua saya. Nah, paham gak sih? Contohnya, si Marwan bilang ke istrinya, itu pulana istri kedua saya. Ulaiki, ya, zaujati, ya. Ulaiki, kalau ulaiki itu mereka semua. Zaliki. Zaliki zaujati al-jadida. Nah, langsung dorobat. Nyalanya tiga ulaiki. Ulaiki tiga dong. Langsung cepol saya marah. Ya. Baik. Ulaiki idama tafihim ar-rajul salih. Mereka itu apabila orang-orang saleh mati di tengah-tengah mereka, awil abdus saleh, atau ada hamba Allah yang saleh, banau ala qabrihi masjidan, dia membangun di atas kuburannya masjid, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar di kuburan tersebut. Ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Tapi barakallahu fikum. Ya. Fa haulai jama'u bainal fitnatain, maka mereka itu, ya, mengumpulkan dua fitnah, itu fitnatil kubur wa fitnatit tamatsil, fitnah kuburan dan fitnah membuat tamatsil, gambar-gambar atau patung-patung. Wa qawluhu fi sahih, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi sahih, ya, dijelaskan Syekh Abdul Rahman bin Hasan fi sahihain, yaitu dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Wa qawlu anna Ummu Salamah, siapa sih Ummu Salamah? Hiya bintu Abi Umayyah ibnil Mughirah ibnu Abdullah ibni Umar ibnu Makhzumi al-Qurasyiyatu al-Makhzumiyyah. Orang Quraisy. Ya. Ain Ummu Salamah. Dahulu istri dari Abu Salamah. Ya. Sahabiyah dari kalangan Muhajirin. Tabarakallah. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Salamah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau setelah wafatnya Abu Salamah, suami beliau yang pertama. Sanata Arba. Ya, pada tahun ke-4 Hijriah. Ya, pada tahun ke-4 Hijriah. Atau ada yang mengatakan tahun ke-3. Waqila Salatin. Wa kanat qad hajarat ma'a Abi Salamah ila al-Habasyah. Ya, beliau pernah ikut bersama suaminya Abu Salamah ke Habasyah. Berarti ini suaminya, mantan suaminya, dan beliau adalah sahabat senior. Ya. Matat sanatas nataini wasitti. Yang Ummu Salamah ini wafat pada tahun 62 Hijriah. Ya. Wa qawluhu dzakarat li Rasulillah. Yang ia pernah menceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihai, dalam dua sahih Bukhari Muslim, anna Umma Habibata wa Umma Salamata zakarata dzalika li Rasulillah, bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan hal tersebut, ya, keduanya menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengalaman yang mereka lihat di Ethiopia yang waktu itu adalah negeri Nasrani. Wal kanisatu bi fathil kaf wa kasrin nun, kanisah dengan fathah huruf kafnya, kanisah nunnya kasrah. Itu ma'badun nasar, ma'bad isim makan dari abadaya budu, ya abadaya budu, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Ya ini nih, kanisah jamaknya kanais. Ya, baik, fadal dibantian baca. Qauluhu naiki bikasir kafi fi fa'dan lil marati. Qauluhu idha mata fihim rajulu awil abdu salihu hadha wallahu a'lamu syakun min ba'di riwayatil hadithi. Al-Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadha aw hadha tafihi at-tahadi fi riwayati wa jawazu riwayati bil makna. Wa qauluhu وصوروا فيه تلك الصورة الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي lamma kanat al-yahud. Antum setelah itunya enggak ada selawat ya, sallallahu alaihi wasallam. La itunya enggak ada selawat. Oh, kalau enggak ada selawatnya berarti luina. Kalau di saya ada selawatnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti la'ana kalau di ana. Ya. Kalau antum enggak ada selawatnya berarti luina. Enggak apa-apa, bantu baca luina. Baik, terus qala al-bayyawi lamma kanat al-yahud wa nasara yasjuduna li kuburil anbiya'i ta'ziman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fi salati nahwiha yatawajjahuna fi salati nahwaha wa taqaduha awthanan la'anahumun nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Qurtubi wa innama sawara awa'iduhu as-suwara yata'assaw biha وتذكروا أفعاله الصالحة ويجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلقهم قوم خلقهم أو خلفهم ثم خلقهم قوم جهلوا مراده ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور وتعظيمونها وتعظيمونها ويعظمونها وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. طيب بارك الله فيك. Yang tadi yang setelah la'ana ada selawatnya di buku siapa? Ada gak di antara itu? Gak ada. Gak ada, berarti di buku ana aja ya, cetakan ana aja yang ada selawatnya. Ya, kalau yang gak ada selawatnya berarti dibaca lu'ina. Kalau ana ada selawatnya berarti la'ana. Berarti fa'ilnya ya, domir mustatir itu nanti ada selawatnya itu. Wa qawluhu ula'iki bikasr kaf khitabun lil mar'ah. Ya, tadi ya, Syekh Marwanto bilang ke istrinya akan isyarat ke istri keduanya. Ya zaujati ya umma Ibrahim zaliki ya ukhtuki al-jadidatu. Zaliki ukhtuki al-jadidatu. Wahai saudara saya yang jadinya. Ukhtuki as-saghirah al-jadidah. Amin. Amin. Zaliki jangan zalika Syekh Marwan nyebutnya. Hah? Zaliki, ah itu. Tergantung mukhatabnya itu siapa. Itu saudarimu, adik madumu yang baru. Itu. Nah. khitabun lil marah, khitab lil marah. Wa qawluhu idza mata fihim ar-rajulu shalih wa al-abdu shalih, kata Nabi di sini, mereka itu apabila orang saleh mati di tengah-tengah mereka atau ada hamba-hamba Allah yang saleh, hada wallahu alam syakun min ba'di ruwatil hadis. Ini adalah sikap keragu-raguan dari sebagian para perawi hadis ini. Ya. Keragu-raguan. Ya, itu apakah yang didengar dari Nabi idama tafihim ar-rajulu shalih atau idama tafihim al-abdu as-shalih? Itu enggak masalah. Hal qala nabiyyu hada au hada? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan yang ini fihi ar-rajul shalih atau yang itu Abdul Shalih? Ya. Fa fihi at-tahari fi riwayah. Ya. Maka ini menunjukkan akan sikap kehati-hatian. Ya, sikap kehati-hatian dalam periwayatan hadis. Wa jawazu riwayatu wa jawazu riwayati bil makna, dan kebolehan meriwayatkan bil makna, secara makna. Jadi enggak mesti terlak seperti apa yang dalam tertera dalam hadis. Ya. Yang penting maknanya boleh. Ya. Misalkan kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan la taqulu bisimal wala tasrubu biha, fa inna syaitana yaqulu yasrubu biha. Kan begitu. Itu letterlek hadisnya. Alhamdulillah. Ya Allah. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan makan minum pakai tangan kiri. Itu redaksi hadis letterlocknya. Ya, kita sampaikan, misalkan boleh kita bisa bicara ke anak kita. Ya, enggak boleh deh makan pakai tangan kiri. Ya, Rasulullah SAW melarang kita makan pakai tangan kiri. Gitu. Mana hadisnya? Tadi. Riwayah bil makna. Secara makna kan sama. Secara makna. Jadi enggak mesti letterlock begitu. Ya. Lihat, di kalangan perawi aja ada keraguan kan. Yang penting maknanya enggak keluar. Boleh begitu. Hai barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Nah. Wa qawluhu wasawwaru bihi tilka suwara. Ya. Dan mereka menggambar atau membuat patung di gereja tersebut, ya, patung-patung tadi. Al isyaratu ila ma dzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah. Ini isyarat dari apa yang disebutkan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah minat tasawir allati fil kanisa, dari berbagai lukisan-lukisan gambar-gambar orang-orang saleh yang ada di gereja. Ini makanya juga ya enggak boleh ya, di masjid, di musala. Ada lukisan potret habaib kiai itu enggak perlu. Ya. Apa fungsinya? Enggak ada. Enggak ada. Ya, itu malah meniru-niru orang-orang Nasrani. Qala al-Baidawi, kata al-Baidawi di sini, lama kanat al-Yahudu wa Nasara yasjuduna al-kubur, tatkala Yahudi Nasrani sujud kepada kuburan anbiya ta'ziman li sya'nihim, ya, dalam rangka mengagungkan kedudukan nabi tadi, wa yaj'alunaha kiblatan, dan mereka jadikan itu sebagai arah kiblat, yatawajjahuna fi sholati nahwaha, yang mereka sholat menghadap kuburan tersebut. Ya. Wa takhaduha awsanan, dan mereka menjadikannya sebagai berhala, la'anahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melaknat mereka dalam hadis yang terkenal, ya, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu quburan bihim al-masajid. Ala ini anhaqum an dhalik. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, barakallahu fikum. Ini sahih nyata ya. Orang-orang Yahudi menjadikan kuburan nabi-nabi itu sebagai tempat ibadah. Ada di Hebron. Ya, antum tahu kan Nabi Yusuf wafat di mana? Di Mesir kan? Di Mesir. Di Hebron itu di dalam satu masjid. Ya, di Hebron di Palestina yang diklaim Yahudi itu. Di satu masjid itu ada kuburan yang mereka klaim, kuburan Ibrahim, kuburan Ishak, kuburan istrinya Ishak. Istrinya Ishak, ibunya Yakub. Yakub itulah Israel. Neneknya Bani Israel ini istrinya Ishak. Siapa istri Ishak namanya? Ribka, atau orang Yahudi nyebutnya Rebeka. Yang dinikahi oleh Ishak pada kisaran umur 11 tahun. Jadi tuduhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedofil karena menikahi Aisyah itu dusta. Karena orang dulu udah biasa nikahi anak kecil. Begitu. Ribka, neneknya orang Yahudi, ya, dinikahi oleh Ishak kisaran umur 10 atau 11 tahun. Ya, atau 9 tahun, Allah Alam, lupa. Ada di Taurat itu. Ya, di Talmud-Talmud mereka. Nah, itu kuburan Ibrahim, kuburan Sarah, kuburan Yusuf bahkan, kuburan Yakub, kuburan Ishak, kuburan Ribka ada di masjid tersebut. Ya, masjid. Tapi berusaha berubah fungsi jadi sinagog. Jadi ketika saya lihat itu benar-benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anul yahud wa nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Karena mereka memang menjadikan kuburan nabi sebagai tempat ibadah. Dan disayangkan kaum muslimin sholat di situ. Ya, sholat di situ. Saya pun masuk ke situ waktu masuk sholat, garindo juga saya mau sholat situ. Akhirnya saya hindari. Gimana mau sholat? Walaupun kita yakin itu kuburan palsu semua. Kenapa kita yakin kuburan palsu semua? Karena kata Ibnu Taimiyah, satu nabi pun enggak ada yang diketahui kuburannya kecuali kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain enggak ada. Kuburan Nabi Musa, ada berapa kuburan Nabi Musa di Sinai. Terus ada juga di Jericho. Ada berapa tempat semua yang mengklaim di kuburan Musa. Ya. Ini di antara hikmah dari dihilangkannya jejak kuburan para nabi. Yang palsu aja dia diagungkan kayak begitu di Hebron. Dan orang Yahudi sholat di situ. Walaupun masuk waktu sholat zuhur kaum muslimin sholat, Yahudi pagi kan mereka sholat pagi itu. Pagi matahari terbit, matahari di tengah, matahari mau terbenam. Sholat mereka diri baca Taurat. La haula wala quwwata illa billah. Ayo. Berubah fungsi jadi sinagog. Mana lagi tadi? Qala Al-Qurtubi, kata Imam Al-Qurtubi, inna masawwara awailuhum suwara. Ya, awal-awal mulanya dulu awailuhum pendahulu mereka sawwara, membuat patung as-suwara, ya, berbagai patung, liyata as-saw biha, agar mereka meneladaninya sebagaimana kaumnya Nabi Nuh meneladani, ya, membuat monumen untuk orang soleh, Wat, Ya'uk, Ya'gus, Nasr, Suwah, gitu kan, dibuat monumen, dibikin patung, akhirnya diibadahi. Wa yatadakkaru af'alahum as-salihah, dan mereka mengingat-ingat, mengenang perbuatan-perbuatan soleh, orang-orang soleh ini, ya, dikenang jasanya supaya semangat ibadah mereka. Wa yajtahiduna kajtihadihim wa ya'buduna Allah inda kuburi, mereka akan bersungguh-sungguh dalam ibadah seperti sungguh-sungguhnya mereka, dan mereka beribadah pada Allah di sisi kuburannya mereka. Nah, ini di sisi kuburannya, ini wasilahnya ini nih. Ya, ini jangankan ibadah kepada penghuni kubur, kita beribadah pada Allah di sisi penghuni kuburan orang soleh itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, ini kan banyak nih, kita enggak menghukumi semua orang yang wisata religi ke kuburan-kuburan keramat, kuburan wali itu, wah itu berarti minta kepada wali. Enggak, kita enggak menghukumi. Kapan kita hukumi? Kalau jelas nampak dia beribadah kepada si wali tadi, si sunan tadi. Ya, bisa jadi dia cuma meyakini beribadah di situ makbul gitu. Doa di situ makbul. Ini bid'ah. Ini wasilah menuju kesyirikan. Ya, memang betul, enggak diragukan lagi, memang betul-betul ada kuburiun sejati. Kuburi al-khalis, kuburiun tulen, yang betul-betul memberikan ibadah kepada kuburan orang soleh tadi, kuburan wali sunan. Namun ada juga yang ikut-ikutan, enggak ngerti. Dia doanya kepada Allah, tapi di kuburan orang soleh tersebut. Nah, ini yang dimaksud dibahas di bab ini. Paham sini ya? Nah, iya, menghantarkan kepada kesyirikan. Al-wasailah ahkamul maqasid. Wasilah itu nanti hukumnya sama seperti tujuannya. Karena puncak tujuan apa dampak dari perbuat wasilah tadi adalah kesyirikan, maka wasilahnya juga dihukumi haram. Kesyirikan haram, maka wasilahnya juga haram. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, zina haram, maka wasilah menuju zina juga haram. La taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Ya. Naam, tafadhal. Summa khalafahum qaumun, kemudian mereka digantikan oleh suatu kaum, oleh kaum yang lain, jahilu muradahum, yang bodoh tidak tahu akan maksud mereka. Nah, ini sebagaimana kaumnya Nabi Nuh ya. Ketika generasi pertama dewa mati, hilang, masuk generasi berikutnya dibohongi oleh setan. Waswasalahum syaitanu annas aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwar wa yu'adzimunaha. Ya. Kemudian ya, setan memberikan was-was kepada mereka. Ya. Memberikan tipu daya kepada mereka setan ini. Ya. Bahwa aslafahum, para pendahulu mereka itu dulu beribadah kepada orang soleh ini, mengagungkan patung-patung ini. Fahadzara Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdir an misli dalik, dari perbuatan tersebut, saddan lidzariati, dalam rangka menutup celah. Ya, keburukan tadi al muaddiyati ila dalik, yang malah akan mengantarkan kepada perbuatan tadi. Ya, ditutup rapat-rapat yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Wa qawluhu fa haula'i jama'u bainal fitnatain, maka mereka, kata Syekh Muhammad bin Abdullah, menghimpun dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah tamasil, fitnah patung. Hadza min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebenarnya ini ya adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, zakarahu al-musannif, yang dibawa sebutkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdullah, nas ya tanbihan ala ma waqa'a min syiddatil fitnah, sebagai bentuk tanbih, peringatan dari apa yang terjadi ya, berupa min syiddatil fitnah, besarnya, beratnya fitnah bil kubur, terhadap kuburan orang saleh, wa tamasil, dan patung-patung. Fa innal fitnata bil kubur kal fitnati bil asnam au asyaddu, ya, sebab fitnah kuburan orang saleh itu seperti fitnah patung atau bahkan lebih besar lagi. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pedulikan apa maksud dibuatkan di patung, suruh hancurkan. Dan diikuti oleh khulafa ar-rasyidin, di antara Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abu al-Hayyat al-Asadi, "Ala aba'atsuka kama ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah engkau aku utus sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Alla tadatim salan illa tumastah. Ya, wala qabran musyrifan illa sawaitah." Jangan engkau biarkan, engkau tinggalkan patung kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau tinggalkan kuburan yang meninggi-tinggi di atas lebih dari sejengkal illa sawaita, kecuali kau mesti harus ratakan. Jadi dua hal ini, patung dan kuburan. Karena dua hal ini yang membinasakan manusia sejak zaman dahulu, ketika dulu enggak ada kesyirikan pertama kali di muka bumi. Muncul kaum Nabi Nuh, ini dua ini fitnah ini. Ya. Enggak peduli maksudnya apa, ini kan untuk mengenang pahlawan. Ya. Kalau datang syariat Islam yang di ya diterapkan, itu enggak boleh, dihancurkan. Hai barakallahu fikum. Nah, fadhal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam, "Wa hadhihi صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن شرك القبر الرجل الذي يعتقد صلاته أقرب إلى النفوس من شرك بخشبة أو حجر خشبة. ولماذا تجد أهل الشرك يتضررون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر مدام صغيرين وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة indaha wa du'a'u wa du'a'i wa du'a'i ma la yarjuna fil masajidi fil masjid fil masajidi fa yajri hadhihi al mafsadati hasama an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maddataha hatta naha ani sholati fil maqbarati mutlaqan wa illam yaksud al musalli qasada yaksid yaksnya lam yaksid al musalli al baqiyati al baqiyah al buqah al buqati fi sholatihi kama yaksudu fi sholatihi barakatil barakat maful dari yaksid barakatil masajidi kama naha ani sholati waqta waqta tulu isyamsi. Ah, antum baca waqta, kenapa irabnya waqta? Apa irabnya waqta? Maful lah. Zoro. Kalau sebut maful, maful apa? Maful fi. Zoro. Zoro apa? Zaman pemakan. Zaman. Terus. Wa guru biha. Li'annaha awqatun yaksudu al-musrikuna fiha as-salata lil-syamsi wa naha umatahu an-salati kina'idin wa illam yaksid ma wasudahu al-musrikuna syaddan lidhari'ati. Baik, barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam wa hadhil illah dan alasan inilah li ajliha yang karena alasan inilah naha asy-syari'u ya asy-syari' itu siapa yang mensyariatkan Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkan Allah dan Rasul ya karena hak tahlil itu ya Allah dan Rasul li annaha naha asy-syari' sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil masajid. Karena asy-syari Rasulullah SAW melarang untuk mendirikan masjid alal kubur di atas kuburan. Ya, itu masjid Nabawi di tengahnya ada kuburan, gimana jawabnya itu? Ada tiga lagi. Ya, nah, ini sering yang didengung-dengungkan ini oleh kuburion. Oh, itu masjid Nabi gimana? Nah itu ya. Masjid Nabi itu awalnya gak ada sama kuburan. Karena rumah Nabi beda sama kuburan. Ya, rumah Nabi di belakang masjid. Ketika Nabi wafat di rumahnya di Hujrah Aisyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya al-anbiya tuzbanu haitsu matu. Para nabi itu dimakamkan di tempat mereka wafat. Berarti dimakamkannya wafat di rumah Aisyah ya makamnya di situ. Masih beda sama masjid di belakang. Jadi kuburan di belakang. Di rumah Aisyah. Ini masjid, ini rumah Aisyah, beda. Di masa Khulafa Rasyidin masih begitu. Baru nanti di masa Khalifah Raja-Raja Islam masih ada tabi'in. Mereka memperluas masjid sampai ke belakang, bukan ke depan, kiri, kanan, ke belakang. Kalau ke belakang otomatis Masjid Nabi masuk ke kuburan, apa? Rumah Aisyah. Tapi tetap disiasati. Rumah Aisyah tetap diberi tembok tiga tembok. Paham gak sih? Jadi ini rumah Aisyah dikelilingin tembok satu, tembok dua, tembok tiga. Tiga tembok. Kenapa? Gak ada solusi lain. Masjid Nabi Wahyu, masjidnya di situ. Gak bisa, masjidnya pindahin aja yuk. Ke tanah yang sono kosong, nggak bisa. Kubur Nabi situ juga wahyu, nggak bisa. Berarti siasatinya pakai tembok. Dan kuburan yang berdekatan dengan masjid itu kita bisa sholat di masjid tersebut dengan syarat masjid ada tembok, kemudian ada jalan yang memisahkan antara masjid dan kuburan. Ya, ada jalan yang memisahkan antara masjid dan kuburan, entah jalan, entah kali, entah got, entah apa, pokoknya ada yang memisah. Paham gak sini ya? Ada yang memisahkan antara masjid dengan kuburan. Dan itu sudah dilakukan di masjid Nabi. Jadi enggak ada solusi. Dan yang lain enggak bisa mengkias-kiasan di situ. Ada kiai, ada fulan kubur situ. Angkat kuburannya, pindahin. Lo musuh Nabi aja, Nabi enggak bisa diangkat kubur situ wahyu. Etek kubur sini mah wahyu siapa? Udah angkat kuburannya. Atau kalau terlalu banyak kuburannya, ya masjidnya dipindahin. Nah, begitu. Mana lagi tadi? Ya. Wahiyya allati awfa'at katsirun minal umam. Inilah yang menjerumuskan banyak umat. Imma fi syirkil akbar, apakah ke dalam syirik akbar, aw fi madunahu. Ya, atau yang di bawahnya minas syirik, yaitu syirik asghar. Fa innan nufusa qad asyraqat bi tamasili salihin. Ya. Ya, karena jiwa itu, ya, jiwa-jiwa itu qad asyraqat bi tamasili salihin. Karena jiwa itu terkadang dia ya itu menyekutukannya itu berbuat syiriknya itu dengan apa? Jiwa-jiwa manusia. Dengan patung-patung orang saleh. Wa tamasila dan berbagai patung-patung yang lainnya. Yazumuna annaha talasimul kawakib. Yang mereka klaim ya, mereka anggap itu adalah garis-garis rajah dari bintang-bintang. Wa nahidari dan semisalnya. Wa inna syirka bil qabri rajuli, ya, maka syirik terhadap kuburan seseorang, alladhi yu'taqadu salahu, yang diyakini kesolehannya, aqrabu ila nufus, itu lebih dekat ke jiwa, minasyirki bi khasyabatin, daripada syirik membuatnya menyembah patung dari khasyabah, dari kayu, au hajar, dari batu. Ya kan kalau ini monumen orang soleh, kuburan orang soleh, itu lebih diterima oleh jiwa, jiwa si musyrik. Ya, paham gak sih? Makanya orang-orang getol datang ke kuburan-kuburan keramat dibandingkan dengan batu yang dikeramatkan atau kayu yang dikeramatkan. Memang betul batu, kayu yang dikeramatkan itu fitnah besar, tetapi fitnahnya gak seberapa dibanding dengan kuburan orang soleh. Ya, hai barakallahu fikum. Walihada, oleh karena itu tajidu ahli syirki yatadarra'un indahu indaha wa yakhsha'un. Oleh karena itu Anda melihat ahli syirik, orang yang berbuat syirik. Ya. Mereka orang-orang yang berbuat syirik itu, mereka itu ya merendahkan dirinya, khusyuk di situ. Ya. Di sisi kuburan orang saleh tadi. Yakhda'un, mereka merendahkan diri mereka, wa ya'buduna bi qulubihim, bahkan mereka beribadah dengan kalbu mereka, memberikan rasa cinta, pengagungan, rasa harap, rasa takut, perendahan diri mereka di situ. Ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah, dengan sebuah ibadah yang mereka tidak lakukan itu di masjid-masjid Allah. Kalau dia sholat di masjid enggak khusyuk, dia doa di masjid enggak khusyuk, gila dia doa di kuburan orang saleh khusyuk. Nangis dia. Kenapa? Enggak digodain setan. Kata setan dia sesat, dia bentar lagi dia syirik ini. Ada dia. Ya, ibadahnya kepada Allah, doanya kepada Allah. Dia doa, ya Allah, ya Allah. Dia mau capai kekhusyuan yang luar biasa. Coba di sini dia doa di istiqomah. Aduh. Saya parawan doa di assalam. Terngiang-ngiang diituin mas setan, ingetin mas setan. Ayo lu pulang dimarahin istri lu. Terngiang lagi doa ini, ya Allah ampuni aku ya Allah, terngiang-ngiang lagi istrinya marah lu, ayo lu, setan memberikan was-was. Tapi di kuburan orang saleh ngapain setan datang? Orang udah sesat nih, bentar lagi sesat lagi. Sama kayak orang-orang kafir ketika ibadah itu khusyuk semua, orang Hindu, orang Buddha, kalau mereka bermeditasi, bermeditasi begini itu mereka bisa berjam-jam itu khusyuk. Iya, setan ngapain ganggu orang udah sesat? Bisa mereka itu bertapa, bersemedi, berjam-jam khusyuk. Benar, sahih itu. Teman saya berhari-hari dia. Itu udah sesat, ngapain setan ganggu? Orang Nasrani di gereja aja begini, nangis. Wah, dia mencapai kekhusyuan yang luar biasa. Ya mungkin kita gak dapetin, kita berdoa pada Allah di masjid. Digerubungin setan kita. Lah dia setan gak ada yang gangguin, ngapain? Ya, ini rahasia kenapa orang kafir bisa khusyuk. Ya dan bila. Ya. Wala waktu sahar. Ya. Ya. Yang tidak pun mereka yang mereka apa mereka tidak mendapati kekhusyuan ini ketika mereka beribadah pada Allah di masjid ataupun di waktu sahur. Kenapa saya menyebutkan di waktu sahur? Karena di waktu sahur itu waktu yang sepi. Kita bangun tidur, pikiran kita belum mikirin yang lain-lain. Kan kalau sekarang pikiran udah banyak ini. Yang lain-lain, kalau bangun tidur pikiran kita belum ada yang lain-lain. Sepi semuanya pada tidur. Ah, harusnya di waktu sahur itu itulah waktu-waktu yang apa namanya? Kita ini bisa konsentrasi. Yang disitulah ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum yanzilu ya ila samai dunia fi sulusi lailil akhirah," kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan Allah berfirman, "Man yad'u man yastaghfiruni," siapa yang beristighfar minta ampun padaku, aku akan ampuni. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Gitu dan seterusnya. Ya, mana lagi tadi? Wa minhum man yasjudu laha. Ya. Nah, di antara mereka ada yang benar-benar sujud ya kepada kuburan orang soleh tadi. Ya, jadilah. Aw aktsaruhum yarjuna min barakati sholati indaha wa du'a'i ma la yarjuna fil masajid. Ya. Dan kebanyakan mereka betul-betul mengharapkan keberkahan ketika mereka melakukan sholat di sisi kuburan orang soleh tersebut. Ya. Yang mereka ucapkan dalam doa-doa mereka. Wa du'a dan doa-doa ma la yarjuna fil masajid. Ya. Dan doa apa yang mereka tidak harapkan di masjid. Yang mereka tidak panjatkan di masjid. Wali ajli hadhil mafsadah, maka berdasarkan kerusakan ini. Ya. Hasaman Nabi, maka Nabi membabat habis madatah. Ya. Segala materi perantara perang apa namanya? Madah, segala perangkat, segala wasilah itu semua. Perantara itu semua yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan tadi. Hatta naha anis salati fil maqbari mutlaqan. Fil maqbarati mutlaqan. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat di kuburan secara mutlak. Ya, wa illam yaqsid al-musalli barakatal buq'ati bi salatihi. Walaupun orang yang sholat di kuburan tadi tidak memaksudkan, ya, ya, tidak memaksudkan meminta berkah di tempat itu dengan sholatnya. Kama yaksidu bi sholati barakatal masajidi, kama naha anis sholati waqta tulu'i syamsi wa ghurubiha. Ya, kama yaksidu bi sholatihi barakatal masajidi. Sebagaimana halnya bila maksud mereka melakukan sholat-sholat di masjid karena adanya keberkahan di dalam masjid. Ya. Sebagaimana Nabi SAW melarang kita untuk sholat di waktu terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Sholat sunnah, kan kita gak boleh sholat sunnah ba'da subuh dan ba'da asar. Kenapa? Li'annaha awqatun yaksidu al-musyrikuna fiha as-sholata lisyams. Karena di waktu-waktu tersebut orang musyrik mereka doa, ibadah, sholat kepada matahari. Karena saat itu tanduk-tanduk setan muncul. Nah, ini wasilah menuju demikian ada satu darah kita gak boleh sholat sunnah di waktu tersebut. Ya. Mana lagi tadi? Panaha ummatah, maka Nabi SAW melarang umat anis sholati hina idin untuk sholat sunnah di waktu tersebut. Ya, wa illam yaqsidu ma qasadu al-musyrikuna saddan dzariah. Walaupun mereka enggak memaksudkan seperti yang dimaksudkan musyrikin kalau mereka ibadah di waktu terbitnya fajar, terbenamnya matahari. Ya, kenapa dilarang saddan dzariah? Dalam rangka mencegah keburukan tadi. Nah, fadhal. Wabtida'u dinin lam yahtan bihinda fa'ila muslimina fad'adim'amu ala ma'alimuhu bi'tirari min dini rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. sallallahu alaihi wasallam. Anna salata 'inda al-quburi manhiyun 'anha wa annahu la'ana man ittakhadha masjida. Fa man qala bil muhtasabi wa asla bi syirki as-salatu 'indaha wa ittiqaduha masjida wa bina'u masajidi 'alayha. Wa qad tawaqqa'at an-nususu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi 'an dhalika wa ta'widi bihi wa qad sabaha amma bu aqwalihi bin nahyi 'an bina'i masajidi 'alayha mutaba'atan minhum bi sunnati sahihati as-sahihah. Wa sabaha ashabu Ahmad wa Ahmad wa ghairihi min ashabi Malik wa ghairihi. Pak, maktufnya ke bukan ke Ahmad, tapi ashabu Ahmad. Terus ashabu Ahmad wa ghairuhu min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimi dzalika. Wa ta'ifatun matlaqat al-karahata wa alladhi yanbaghi an tuhmala 'ala karahati tahrimi ihsanan lidhanni bil ulama'i wa an la yudhanna bihi an yujawizu fi'ala ma tawaqqa'a an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam la'nu fa'ilihi wa nahyu 'anhu intaha kalamuhu rahimahullah. Terus lanjut sedikit. Qala al-Musannifu rahimahullah ta'ala wa lahumma anha ay an 'Aisha qalat lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tawfiqa yatrahu khamisatan lahu 'ala wajhihi fa idza tamma biha ashbaha faqala wa huwa kadhalika la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu al-qubur anbiya'i masajida yuhadiru ma sana'u wa laula dhalika udra al-qubru ghayra annahu khashiya ay yuttakhadha masjida. Itu laula dhalika la ubriza, la ubriza. Enggak ada. Di cetakan yang lain cuma apa tertulisnya? Ubriza. Nah, riwayat yang sahih dalam Muslim la ubriza, karena itu lebih ansab ya, karena laula ada jawab lau, lam jawab lau. Terus lanjut baca syarah dikit. Qulhu walau la dzalika ai maka la yudaru min ittikhadi qabri nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masjidan la ubriza qabrahu ma'a kuburi ashabihi alladziina kanat kuburuhu fil baqi fil baqi. Qulhu ghayra annahu khashiya ayyutakhadha masjidah ruwiya bifakhil fa'i wa domiha fa'ala al-fakhi yakunu waladhi waladhi khashiya dhalika sallallahu alaihi wasallam wa amarahum an yatqanuhu fil. Oh, enggak ada di anak. Antum yang mana baca? Ada enggak di antum? Yang bawahnya nyari yang bawahnya. Nah, nyari gak deh. Kalau wali emang begitu bacanya kecepatan. Kalau wali itu emang bacanya ya yang dibalik. Kalau wali emang begitu. Murid. Nah, terus asyaratu qawluhu marahuma ay al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wa Muslim. Wa huwa yughni an qawlihi di akhirihi akhrajahu. Qawluhu lam nuzila huwa bi dhammi nuni wa kasri zai. Ai nuzila bi nazala aja. Ai nazala bihi malakul mauti wal malaikatul kiram kiram. Alaihi salam. Qawluhu qatiqa bi kasri fa'i wa fathiha wa wal kasru aqsam wa bihi jaa al-Qur'an wa ma'ahu ja'ala qawluhu khamisatan bi fathil mu'jamati was-sadi muhammadati isaun lahu a'la a'lam a'lamun. A'lamun. Qawluhu fa idza tamma biha kashfaha ai an wajhihi. Kashfaha itu. Kashfaha an wajhihi. Baik, ini dulu ya. Qala wa amma idza qasada ar-rajul as-salata 'inda al-qubur. Adapun jika seseorang memang bermaksudkan salat di sisi kuburan, mutabarrikan bi salati fi dhalikal buq'ati, yang dia memang di situ ingin ngalap berkah ya melalui salat dia tadi di sisi kuburan tersebut, fahada ainul muhaddati lillahi wa li rasul, maka inilah bentuk ya, sikap menentang Allah dan Rasulnya nih. Allah larang, Rasul larang, malah dia betul-betul ngelawan. Wal mukhalafati lidini, ini betul lah, inilah betul-betul menyelisihi agamanya. Wabtida'u dinin, dan membuat bid'ah dalam agama, lam ya'dan bihillah, yang tidak Allah izinkan. Fa innal muslimina qad ajma'u ala ma'alimuhu bilittirari min dinillah, min dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum muslimin mereka telah bersepakat, ya, mereka telah bersepakat berdasarkan ijma' bahwa di antara hal-hal yang sangat esensi dalam agama adalah mengetahui bahwa melakukan sholat di sisi kuburan adalah dilarang. Ya, ma'alimuhu bilittirar, yang mereka ketahui secara aksiomatik, nggak boleh nggak tahu di sini dari agama Islam ini, anna sholata 'indal kubur manhiyun anha. Sholat di kuburan itu dilarang. Nabi SAW menyatakan, ju'ilat li al-ardu wa masjidan. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, tempat sholat. Ya, kecuali kuburan dan kamar mandi, toilet. Ya, kuburan jelas wasilah menuju kesyirikan. Kamar mandi ini tempat hina. Ya, sementara sholat di situ mengagungkan Allah, enggak boleh di situ. Baik. Ya, wa annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha masajida, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa min a'damil muhdatsati wa asbabish syirki, maka di antara muhdatsat bid'ah yang terbesar dan sebab-sebab kesyirikan, as-salatu indah. Salat di sisi kuburan orang saleh, wa ittikhadhuha masajida, dan menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah. Wa bina'ul masajidi 'alaiha, dibangun masjid di situ di kuburan tadi. Waqad tawatarat an-nususu 'an an-nabi, dan telah mutawatir nas-nas keterangan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bin nahyi an dzalika wa taghlidhi fihi, akan larangan hal tersebut dan sikap keras Nabi, sikap tegas Nabi akan hal ini. Waqad sarraha ya ammatu tawaifi bin nahyi an bina'il masajidi 'alaiha mutaba'atan minhum lis sunnati sahihah as-sharihah. Ya, dan seluruh kelompok umat telah jelas melarang, umat ini semua, empat madhab yang ada, madhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, gak ada yang membolehkan, semuanya tegas terang-terangan melarang mendirikan masjid-masjid di atas kuburan. Ya, karena kenapa? Mutabatan, karena mereka mengikuti sunnah yang sahih, ya, yang sharih, yang jelas. Ya, wasarraha ashabu Ahmad wa ghairuhum, dan imam pengikut madhab Imam Ahmad dan yang lainnya, min ashabi Malik, dari kalangan pengikut madhab Imam Malik dan Syafi'i, sarraha, telah menjelaskan dengan gamblang bitahrimi dzalik, akan haramnya perbuatan hal tersebut. Wa ta'ifatun atlaqat al-karahata, ada sekelompok yang memutlakan makruh aja, walladhi yanbagi ayyuntuh mala ala karahata tahrim, namun sepatutnya dibawa kepada, dimaknai kepada makruh tahrim. Ihsanan lidzanni bil ulama, sebagai bentuk husnudzan kita kepada ulama. Karena yang namanya makruh ada dua, makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tanzih yang kita kenal, dikerjakan tidak berdosa tapi dibenci, ditinggalkan berpahala. Nah, itu. Tapi kalau makruh tahrim ya seperti haram. Ya. Dikerjakan berdosa. Wa alla yudzanna bihim ay yujawizu fi lama tawatara an Rasulillah. Dan jangan sampai kita menduga bahwasanya ulama ada yang membolehkan ya, perbuatan yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya la nufailihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya, wa nahyu anhu, dan larangnya. Ya. Tabarakallahu fik. Wa qawluhu qala al-musannif walahuma, dalam riwayat Bukhari Muslim. Qalat, ya, masih Aisyah mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akan nuzila ini maksudnya Jibril turun ya, diturunkan kepada Rasulullah, diambil nyawanya. Ya bukan Jibril, siapa? Malakul Maut ya. Taufiq Hayatrah, Taufiq itu temannya Af'alul Muqarrabah, temannya Ka'ada. Ya. Khobarnya selalu fi'il mudhari. Ya. Taufiq Hayatrah, ini temannya apa? Syara'ah dia berarti ya. Maka beliau memulai yatrah khamisahu, khamisatan lahu. Ya. Maka beliau pun memulai menutup wajah beliau dengan kain ala wajahi. Fa idza tamma ya biha kasyafaha. Apabila telah tutup wajah beliau dengan kain, beliau buka. Fa qala wa huwa kadzalik, dalam keadaan demikian beliau bersabda, la na'budu al-yahudu wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Fa yuhadziru ma sana'u. Maka nabi pun ya mentahdzir, memberikan peringatan atas apa yang mereka lakukan. Ya, laula dzalik la ubriza qabruhu. Seandainya bukan karena demikian, tentu pasti kuburan nabi sudah ditampakkan. Ya. Ini kan di antara hikmahnya kuburan nabi di rumah Aisyah. Kan orang-orang segan datang ke rumah Aisyah. Kok kuburan nabi itu di tempat umum, semua orang bebas bisa datang. Di zaman sahabat ini loh. Di zaman sahabat aja orang-orang segan. Rumah Aisyah, masa datang ke kuburan nabi ke rumah Aisyah, gedor-gedor, assalamualaikum Aisyah, ngapain? Ziarah, enak aja orang kuburan nabi di rumah. Wairu annahu khasya usya ayyatakhadha masjidan. Hanya saja beliau khawatir kuburannya nanti dijadikan tempat peribadatan. Dan dikabulkan oleh Allah. Nabi doa Allah malat ajal qabri wa sanani obat. Ya Allah, jangan aku jadikan kuburanku sebagai berhala yang ibadah ini, dikabulkan oleh Allah. Akhraja, dikeluarkan oleh keduanya, oleh Bukhari Muslim. Wa qawluhu awla walahuma ay wali Bukhari Muslim itu ya. Ya, Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Wa huwa yughni an qawlihi fi akhirihi akhraja. Ini sudah cukup. Ya, di akhirnya karena diucapkan akhrajahu, alif lam tasniyah itu, alif tasniyah itu yang ada di akhrajahu itu kembalinya ke mana? Ke Bukhari Muslim. Wa qawlu lama unzila bidamin nun. Nuzila ya, bukan nazala ya. Wa kasri zai. Nazala bihi ay nazala bihi malakul maut, yaitu ketika malaikat maut. Siapa nama malaikat maut? Malakul maut. Yang sahih bukan Israel. Qul yatawaffakum malakul maut, itu di Al-Qur'an. Wal malaikatul kiram, dan malaikat-malaikat yang mulia alaihi assalam. Wa qawlu tawfiqa bi kasril qaf wa fathiha wa kasriha afsah. Dengan dikasrahkan qaf, dengan dikasrahkan fa dan dikasrah ya. Dan boleh juga dipatahkan, boleh tawfiqa, boleh tawfaqa. Tapi kalau kasrah afsah. Ya. Wajah biha Al-Qur'an. Ini ya. Warduha ala alayya tafiqa mashan bisuq wal a'naq. Tafiqa. Maknahu ja'ala, maknanya ja'ala. Ja'alat min af'alil muqarrabah. Bukan ja'ala akhwatnya dhanna. Ya. Wa qawluhu khamisatan bi fathil mu'jamah wasat al muhmalah, dengan fathah. Ya, dan shad yang muhmalah tanpa titik ya. Apa namanya, fathah yang ada titik di atas, kha bukan ha, shad muhmalah tanpa titik, itu kisah annahu a'lam ya. Khamisah itu adalah kisah ya, ya dia adalah kain, kain yang memiliki garis. Nah, fa idza tamma biha kasyafaha, apabila beliau menutupnya, beliau membukanya lagi. Ain an wajhi. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mahalla 'ala al-yahudi wan nasara qawlu yuhaddiru ma sana'u adh-dhahiru anna hadha min kalami 'Aisyah radhiyallahu anha li'annaha fahimat min qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dhalika tahdhiru ummatihi min hadas sani'i alladhi kanat taf'aluhu al-yahudu wan-nasara fi quburi anbiya'ihim wa innahu min al-ghuluwi fil anbiya'i wa min aqdamil wasa'ili ila syirki wa min ghurbatil islam wa min ghurbatil islami anna hadha alladhi la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilihi apa irobnya fa'ilihi di sini Marwanto fa'ilihi ya. Babokila bingung dia maf'ul bi kan aslinya fa'ilina jamak muzakkar salim musanna ketika diidofahkan dihadaf nun. Ah, alas. Terus lanjut. Anna hadha alladhi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilihi tahdhiran li ummatihi ay yaf'aluhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ma'a as-salihin min ummatihi qad fa'alahu al-khalqu al-kathiru min mutaakhiri itu sama tadi jamak mudzakkar salim yang ya, dihadap nun karena idhofah. Terus waqtaqaduhu qurbatan minal qurbati qurbatan jamak mufradnya qurbah minal qurbati tapi kalau di jamak mudzakkar salimnya qurbat. Wa huwa min aqdami sayyiati wal munkarati wa ma sya'ru anna dhalika muhadatun lillahi wa rasulihi. Baik, barakallahu fiik. La'anallahu al-yahud wa nasara. Ya. Allah melaknat Yahudi Nasrani takhadu kuburan bihi masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Masajid itu masjid maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Nabi tahu tempat ibadah Nasrani kanisah, gereja, tapi dinamakan masjid karena masjid maksudnya adalah tempat ibadah. Ya. Yubayyinu anna man fa'ala mithla dzalik, Nabi menjelaskan siapa yang melakukan perbuatan seperti itu halla alaihi minal la'nati, maka dia layak pantas untuk mendapatkan laknat mahala alal yahudi wa nasar, sebagaimana layak ya laknat tersebut menimpa Yahudi dan Nasrani. Wa qawluhu yuhadziru ma sana'u, ini zahirnya ini adalah ucapan dari Aisyah. Nabi mentahdir, memberikan peringatan dari apa yang mereka lakukan. Ya, li'annaha fahimat min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika tahdhiru ummati. Karena Aisyah memahami dari sabda Nabi ini tahdir beliau terhadap umat min hadhihi sami' dari perbuatan ini. Menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Allati kanat taf'aluhul yahudu wa nasara fi kuburi anbiya'ih. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani terhadap kuburan nabi-nabi mereka, fa innahu minal ghulu fil anbiya'i wa min a'zami wasa'ili syirk. Karena yang termasuk perbuatan ghulu berlebihan terhadap para nabi dan ya termasuk wasilah terbesar menuju kesyirikan. Wa min ghurbatil Islam, dan termasuk di antara tanda asingnya Islam, anna hadzal ladzi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilih, yang Rasulullah SAW melaknat pelakunya ini tahdiran li umat, ya, sebagai bentuk tahdir peringatan terhadap umat, ayam alumahu wa ma'asalihin. Ya, ternyata betul-betul dilakukan, ya, oleh orang-orang, ya, betul-betul dilakukan oleh orang-orang terhadap beliau, bahkan terhadap orang-orang soleh dari kalangan umat. Kuburan Nabi diibadahi. Banyak orang berdoanya bukan ke menghadap Ka'bah tapi menghadap kuburan Nabi. Mintanya bukan pada Allah tapi mintanya kepada Nabi. qad fa'alahu al-khalqul katsir, ini banyak dilakukan oleh banyak orang. Wal jamul ghafir, banyak orang lagi min mutaakhir hadhihi ummah, dari kalangan umat yang belakangan ini, wa taqadu qurbatan minal qurbat, mereka meyakininya ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Wa huwa min a'zamis al-sayyiati wal munkarat, padahal itu adalah di antara keburukan dan kemungkaran terburuk terbesar. Wa masya'ru anna dzalika muhaddatun lillahi wa rasulih, dan mereka enggak merasa bahwa hal tersebut merupakan bentuk penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.